You got. tinggalkan sisa kewarasanku. Rela melepaskan kemudi di tangan kala ribut gelora datang mendera sandera kerana dia aku menangis. Padamkan gaya dan perasaan, sanggup memutuskan pertalian diri kepada selain dia yang ku damba. Ku tenggelam dalam rindu tidak berdasar dan bertepi. Ku terdampar dalam sendu tidak berdotak dan berguru. Ku terkorban dalam cinta tak beralasan. Dari lembar satu lagi tak menjanjikan ranjang mawar yang ku mimpi. Padamkan daya dan perasaan, sanggup memutuskan pertalian diri kepada selain dia yang ku damba. Ku tenggelam dalam rindu tidak berdasar dan bertepi. Ku terdampar dalam sendu tidak bernota dan berhuruf. Ku terkorban dalam cinta tak beralasan. Dari lembar satu lagi tak menjanjikan ranjang mawar yang ku Attack!